Tentu hari-hari kan jadi sih. rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita.